Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات Al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah, yang kembali mempertemukan kita pada hari ini dalam tujuan yang suci insyaallah, dalam tujuan yang mulia biiznillah, mencari ridho Allah, menggapai pahala, mengumpulkan ketaatan dengan duduk bersama mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita timba ilmu dari ayat-ayat tersebut, kita timba akhlak dan ibadah dari firman-firmannya subhanahu wa ta'ala. Karena memang tujuan hidup kita tidak lain tidak bukan adalah ridho Allah, dan ridho Allah akan mengantarkan kita ke surganya, dan tidak akan mungkin orang sampai ke surga Allah kalau tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran kita sering menemukan ayat Allah berbicara tentang ridho dulu, baru berbicara tentang surga. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah, radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah berbicara ridhonya terhadap hamba-hambanya, setelah itu berbicara bahwa hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti dengan ridho Allah kita bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan utama kita hidup di permukaan bumi adalah mencari ridho sang pencipta. Dan tidak salah ketika juga kita mengatakan tujuan utama kita hidup di permukaan bumi ingin masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun harus kita fahami, masuk surga itu untuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ridho Allah tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali dengan menjalankan hal-hal yang dia ridhoi dan menjauhi hal-hal yang tidak dia ridhoi. Kita harus senantiasa menghadirkan dan mendiktekan di dalam hati kita, di dalam fikiran kita, tujuan hidup kita sebenarnya di permukaan bumi ini. Di permukaan bumi ini adalah ingin meletakkan kaki kita kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu terus, diktekan terus, bacakan terus ke dalam perasaan kita, ke dalam jiwa kita, baik di saat kondisi-kondisi lapang, apatah lagi di saat kondisi-kondisi sempit. Sering sekali kehidupan dunia beserta kepelikan yang ada di dalamnya membuat seseorang merasa hancur, tidak berguna, kerdil, terbuang, tersisihkan, dan beraneka ragam perasaan yang diakibatkan oleh petaka yang datang dari urusan dunia. Ketahuilah dan yakinlah bahwa yang bisa menyerang semua itu ketika kita menyadari tujuan hidup kita bukanlah untuk dunia. Maksud kita diciptakan bukanlah untuk di dunia. Orang-orang yang selalu menghadirkan dia hidup bukan untuk dunia, namun dia hidup untuk akhirat, mereka lah yang akan mampu menyerang perasaan-perasaan yang tadi, yang kerap membuat banyak manusia sedih sudah pasti, merasa hancur, tidak berguna, frustasi, dan tidak jarang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Waliyahubillah. Semua itu akibat hilangnya di dalam jiwa manusia tersebut bahwa sesungguhnya dia diciptakan untuk akhirat bukan untuk di dunia. Oleh karena itu, kita selalu menghimbau saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat agar untuk senantiasa mengingat akhirat, menghadirkan maksud dan tujuan penciptaan dan diciptakan kita di permukaan bumi bukanlah untuk menjadi manusia hebat di dunia, terhormat. Walau kalau itu datang dengan cara yang halal, tidak juga harus ditolak, namun bukan itulah tujuan. Karena sering kita mengatakan dunia, kalau dia adalah tujuan, maka dia adalah tujuan yang tidak pernah tercapai untuk selama-lamanya. Karena perlombaan dunia adalah perlombaan tanpa garis finish. Dan perlombaan yang tidak memiliki garis finish tidak akan memiliki orang-orang yang sampai di garis finish. Berapa kira-kira angka yang bisa dibuat oleh manusia menandakan dia sampai kepada garis finish perlombaan dunia? 5 miliar? Artinya kalau hartanya sudah sampai kepada 5 miliar itu artinya dia sudah finish di dunia. Tercapai seluruh cita-citanya, tidak perlu lagi ada yang dia kejar. Rasanya tidak. 50 miliar? Dari 5 miliar dia mengejar 50 miliar. Dapat 50 miliar, berhenti sudah. Dia sudah merasa sampai di garis finish, tidak perlu lagi. Tinggal sholat, zikir, baca Quran, mulai menghafal Quran sedikit-sedikit walau susah gitu. Enggak juga. Yang 50 juta pengen mengejar 100 juta. Sampai dia 100 juta, finish sudah? Enggak juga. Dan begitu seterusnya. Maka kita katakan perlombaan dunia adalah perlombaan yang tidak punya apa? Garis finish. Ada orang buat sayembara, hadiahnya 1 miliar. Ada startingnya, tapi tidak punya garis finish. Siapa yang mau ikut? Garis mulanya ada. Diawali dari sini. Namun dia tidak punya garis finish. Siapa yang mau ikut perlombaan itu? Walau hadiahnya menggiurkan. karena dia tidak akan pernah sampai di garis finishnya. Itulah dunia yang membuat dia berhenti. Para pengejar dunia berhenti mengejar dunia, hanya mati. Sebagaimana yang Allah katakan dan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Kapan finishnya? Hatta zurtumul maqabir. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahab." Seandainya Bani Adam memiliki dua lembah emas. Dua lembah emas. Labtagha lahuma thalitha. Dia masih tetap akan mencari lembah yang ketiga untuk penambah lembah yang dua tadi. Wa ma yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi kerongkongan Bani Adam kecuali tanah. Mati yang bisa membuatnya berhenti untuk menumpuk dan menumpuk. Menghadirkan tujuan utama kita hidup adalah akhirat akan membuat manusia mudah untuk berhadapan dengan petaka-petaka dunia dan bersemangat untuk mengumpulkan tabungan-tabungan akhirat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menghidupkan di dalam hati kita kecintaan yang benar kepada surga Allah dan ridhonya, sehingga dunia beserta isinya tidak membuat kita terlena, tidak membuat kita terpedaya, akhirnya lupa akan tujuan hidup, lupa untuk apa dan kemana sebenarnya kita berangkat dan melangkah. Kalau kita sudah lupa ke surga, maka sudah barang pasti langkah kita kepada apa yang bertolak belakang daripada surga itu. Karena tidak ada lagi langkah selain langkah ke surga, melainkan langkah ke neraka wa niyadzu billah. Hanya ada dua jalan di permukaan bumi ini, tidak ada jalan yang ketiga. Kalau tidak jalan yang kita tempuh jalan ke surga, itu artinya kita sedang menempuh jalan ke neraka. Kalau kita menghindar dari jalan ke neraka, maka satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mengingat akhirat, mengingat surga Allah, mengingat ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan perjalanan pelajaran-pelajaran tafsir kita, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki surat yang terakhir daripada juz 29, yaitu surah Al-Mulk. Di ayat yang pertama, Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك maha suci, maha mulia. الذي yang بيده di tangannya. Al-mulku kerajaan, kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu qadir, maha mampu, maha bisa, maha kuasa. Kuasa dalam arti kata bukan kekuasaan, tapi kemampuan berkuasa untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan. Al mauta, kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu, yang lebih baik amala, amalan. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Wahuwal azizul ghafur. Wahuwa, dan dia, yaitu Allah, al-aziz, maha perkasa, al-ghafur, maha pengampun. Di ayat yang pertama, Allah memulai surat Al-Mulk dengan mensucikan dirinya, mengagungkan dirinya subhanahu wa ta'ala, dan ia berhak untuk itu. Karena dialah yang maha sempurna, maha bisa atas segala sesuatu, tidak memiliki kekurangan apapun, tidak memiliki aib dan celah. Sehingga apapun yang dinisbatkan kepada Allah yang akan berakibat kepada pemahaman Allah tercela, pasti pemahaman batil. Pasti pemahaman apa? Batil. Karena dia maha suci dari seluruh kekurangan. Ketika dinyatakan Allah punya anak, maka ini adalah memberikan kekurangan, menisbatkan kekurangan kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang punya anak, dia membutuhkan anak. Dan butuh bagi Allah kepada selain dirinya, butuh kepada sesuatu, yang sesuatu adalah makhluk, adalah sifat aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kurang. Karena tergantung kepada sesuatu, walau itu adalah ketergantungan seorang ayah yang butuh memiliki seorang anak, adalah kekurangan. Lihatlah manusia yang sudah berumah tangga, yang membutuhkan anak, maka dia terlihat adalah orang yang kurang. Karena tingkat kebutuhannya, dia memiliki tingkat kebutuhan dan sifat butuh kepada sesuatu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala marah dengan marah yang besar di saat dinisbatkan kepadanya ia memiliki anak. Kenapa? Karena menisbatkan kekurangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pekerjaan kaum Nasara. Kalau begitu Nasara, lain halnya dengan Yahud. Mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari, lalu Allah itu capek, istirahat di hari yang ketujuh. Begitu kata orang Yahud. Dan hari istirahat Allah itu hari Sabtu. Maka mereka istirahat di hari Sabtu karena kata mereka Allah itu capek dan istirahat di hari Sabtu. Menisbatkan capek dan lelah kepada Allah adalah menisbatkan kelemahan, aib, kekurangan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah melaknat al-Yahud akan apa yang mereka lakukan tersebut. karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maka ia maha suci dari seluruh kekurangan, maha suci dari seluruh kekurangan. Namun pada ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang kekuasaannya. Alladhi biyadihil mulk, yang di tangannya lah kekuasaan dan kerajaan yang hakiki. Adapun kekuasaan dan kerajaan semu juga ada pada makhluk, namun yang hakiki hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk memiliki kerajaan, tapi kerajaan terbatas. Makhluk memiliki kekuasaan, kekuasaan yang sangat sempit. Namun kekuasaan Allah tidak terbatas, menguasai segala-galanya. Langit dan bumi beserta isinya adalah miliknya subhanahu wa ta'ala, dan tidak berakhir dengan berakhirnya umur dunia sampai kepada akhirat. Dialah penguasanya tabaraka wa ta'ala. Dan secara khusus kekuasaan akhirat itulah yang disebut di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhirat. Kenapa hanya disebut penguasa akhirat, tidak penguasa dunia? Karena yang bisa menguasai akhirat, hanya dia yang bisa menguasai dunia. Kalau sudah disebut penguasa akhirat, penguasa dunia masuk. Karena kalau sudah disebut yang paling tinggi, yang bawah pasti ngekor. Dan kekuasaan dunia ini kekuasaan kecil dan kerdil. Sekecil dan sekerdilnya dunia itu sendiri. Kekuasaan yang singkat, memiliki limit waktu yang pendek, sependek umur dunia itu sendiri. Sementara kekuasaan akhirat yang abadi, selama-lamanya. Dan seluruh penguasa-penguasa yang merasa memiliki kekuasaan di dunia tidak akan berani merasa punya kekuasaan di akhirat. Merasa penguasa saja enggak berani, apalagi ingin menobatkan diri sebagai penguasa akhirat. Kembali kita kepada ayat Alladhi biyadihil mulk, yang di tangannya segala kerajaan, langit, bumi beserta isinya adalah wilayah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia penciptanya, maka dialah penguasa satu-satunya. Penguasa dunia diangkat oleh Allah, sebagaimana ketika dia jatuh, dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kenal ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau berikan kekuasaan, secuil kekuasaan, kepada orang yang engkau inginkan, dan engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang engkau inginkan. Berarti ialah penguasa dunia satu-satunya. Kekuasaan yang semu yang ada di dunia ini diberikan kepada sebahagian kecil manusia. Kekuasaan yang kita kenal, kekuasaan yang kita ketahui. Namun semua itu melalui aturan dia satu-satunya subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita berada di bawah aturannya, di bawah kerajaannya, dan sangat berbeda antara kerajaan atau aturan pengaturan raja-raja dunia dengan raja yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah dan dia dalam pengaturannya bahwa tidak ada yang bergerak sedikit pun yang tidak melalui proses aturannya Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah kata yang terucap kalau dia sang penguasa tidak mengizinkan kata-kata itu untuk terucap. Tidak ada sebuah kaki yang melangkah kalau dia tidak izinkan kaki itu akan melangkah. Tidak ada apapun yang bergerak di permukaan bumi ini kalau dia tidak izinkan sesuatu itu untuk bergerak. Inilah kekuasaan Allah yang sempurna Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita untuk mengatakan datang ke suatu tempat, pekerjaan mudah. Namun ketahuilah yang mudah itu tidak akan mudah kalau Allah mengatakan tidak akan terjadi. Karenanya di dalam agama kita, setiap kita hendak akan melakukan segala sesuatu, ingatlah Allah. Hanya Dia yang akan mengizinkan terjadi atau tidak terjadi, lalu ucapkan kalimat insyaallah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang akan kita inginkan itu, kalau tanpa insyaallah Allah menginginkannya, tidak akan bisa terwujud. Dan keinginan ini dikenal oleh para ulama, disebut oleh para ulama dengan keinginan kauniyah. Kaun dari kata-kata kana yakunu, kauniyah kejadian. Kata-kata kun, jadilah engkau, fayakun, maka jadilah apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kauniyah adalah penciptaan, kejadian. Maka seluruh yang terjadi di permukaan bumi, di langit, tidak akan terjadi kalau Allah tidak menginginkannya untuk terjadi. Khusus di bumi yang berbeda dengan apa yang ada di langit, bahwa di bumi terjadi hal yang ia cintai dan hal yang tidak ia cintai, sementara di langit tidak ada kecuali apa yang dia inginkan dan ia cintai. Karena yang menghuni bumi adalah jin dan manusia, dan mereka berbuat maksiat dan taat. Maksiat dan taat itu pun terjadi kalau Allah menginginkannya untuk terjadi. Keinginan inilah yang disebut oleh para ulama, keinginan apa? Kauniyah. Allah menginginkan untuk terjadi. Di sini wilayah kekuasaan Allah satu-satunya yang tidak akan bisa orang lain memilikinya selain dirinya Subhanahu wa ta'ala. Bahwa apapun yang terjadi harus melalui proses Allah ingin untuk terjadi. Khusus dunia, apakah itu taat atau maksiat, pertanda dia penguasanya yang taat ataupun yang maksiat tidak akan mungkin terjadi kalau dia tidak inginkan terjadi. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Karena kalau kita cabut maksiat dari keinginan Allah untuk terjadi, sebagaimana pemahaman sebagian orang sulit memahami, Allah menginginkan terjadinya maksiat, lalu dia cabut. Kalau maksiat bukan keinginan Allah untuk terjadi, keinginan hamba saja, sementara Allah tidak menginginkannya, maka kita mencabut dari Allah kekuasaannya. Dan itu adalah menempelkan, menisbatkan kekurangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sunnah mengatakan tidak. Kekuasaan Allah terhadap dunia, kita bicara dunia saja karena kita hidup di dunia, dan problematika kita ada di dunia. Kekuasaan Allah terhadap dunia semuanya mutlak 100%. Tidak ada yang bergerak kecuali dengan kekuasaannya ketika ia mengatakan dan mengizinkan untuk bergerak. Dengan inilah Ahlussunnah menyatakan kekuasaan Allah itu sempurna dan tidak ada kekurangan. Sebab apabila kita cabut maksiat dan kita katakan itu tidak kekuasaan Allah, tidak diinginkan Allah, hanya keinginan makhluk, berarti sudah berapa ribu perharinya perbuatan di permukaan bumi ini yang di bawah kendali sang penguasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengatakan ribuan lagi, kita berbicara jutaan perbuatan gerak dari makhluk di permukaan bumi ini dalam satu detik, yang semua itu kita buang daripada Allah tidak mampu mengaturnya, Allah tidak bisa mengatasinya, Allah tidak mampu, tidak memiliki kekuatan di wilayah kekuasaannya. Dia ingin begini, hambanya tidak mau, hambanya begini. Bisa difahami ini? Gak ada yang jawab. Kita wajib meyakini dunia beserta isinya wilayah kekuasaan Allah, dan Allah berkuasa mutlak di dunia dan beserta isinya. Kita bicara dunia saja sudah, kita tidak bicara langit karena semuanya juga, sampai ke arah, sampai kepada seluruh malaikat dan semacamnya, itu wilayah kekuasaan Allah. Kita sekarang bicara dunia. Akidah kita mengatakan tidak ada yang bergerak sedikit pun di permukaan bumi kecuali di bawah kekuasaan Allah. Tidak bisa dia bergerak kalau Allah tidak mengizinkan dia bergerak. Tidak bisa dia melangkah kecuali Allah mengizinkan dia melangkah. Tidak bisa dia berbicara kecuali Allah izinkan dia untuk berbicara. Tidak bisa dia mendengar kecuali Allah izinkan dia mendengar. Dengan ini sempurnalah kekuasaan Allah di permukaan bumi. Betul atau tidak? Sempurna, tidak ada kurang. Apapun yang diinginkan makhluk, apapun yang ingin digerakkan makhluk, apapun yang ingin diucapkan makhluk, apapun yang ingin dilangkahkan makhluk, tidak akan bisa dia lakukan kalau Allah penciptanya tidak mengatakan terjadi. Sempurna ini? Sempurna atau tidak? Ya, sampai di sini akidah Ahlussunnah mengatakan seperti itu. Saking sempurnanya kekuasaan Allah, semua yang ada di permukaan bumi ini, sekali lagi saya bicara bumi bukan berarti langit, tidak. Kita khusus fokuskan bumi karena urusan ada pada kita. Semua yang bergerak di permukaan bumi ini di bawah aturan Allah. Allah tidak katakan jangan, Allah tidak akan izinkan bergerak, dia tidak akan bisa bergerak. Allah tidak izinkan dia melangkah, dia tidak akan bisa melangkah. Allah tidak izinkan dia berbicara, Allah tidak izinkan dia berbicara, dia tidak akan bisa berbicara. Sampai seperti itu. Dengan ini sempurna kekuasaan Allah di permukaan bumi. Dan ini kesempurnaan yang diyakini oleh Ahlussunnah. Karena Allah Maha sempurna dalam segala sesuatu termasuk menguasai. Maka dunia beserta isinya di bawah kekuasaan Allah, dan Allah sempurna menguasainya. Dan sempurnanya itu tidak ada yang bergerak kalau tidak ia izinkan bergerak. Baik. Poin pertama insyaallah sangat jelas. Masuk kita kepada poin yang kedua. Ustaz, yang bergerak di permukaan bumi ini terbagi dua. Ada yang bergerak untuk taat dan ada yang bergerak untuk maksiat. Ya atau tidak? Baik. Lalu pertanyaannya, apakah keinginan terjadi hanya ada pada taat saja sementara maksiat tidak? Atau ada pada kedua-duanya? Jawabannya adalah pada kedua-duanya. Tidak ada satu kata yang ibadah diucapkan yang Allah tidak inginkan terjadi, bisa terjadi. Tidak ada satu langkah yang dilangkahkan untuk maksiat bisa dilangkahkan kalau Allah tidak izinkan untuk terjadi. Tidak ada satu tangan yang bergerak untuk ibadah yang bisa bergerak kalau Allah tidak izinkan untuk bergerak. Sebagaimana tidak ada satu tangan yang bergerak untuk maksiat yang bisa bergerak kalau Allah tidak izinkan untuk dia bergerak melakukan maksiat. Ini adalah tuntutan daripada akidah yang pertama, bahwa Allah menguasai dunia secara mutlak. Di dunia ini ada ibadah, ada taat, ada maksiat. Maka kesempurnaan kekuasaan Allah di dunia adalah taat dan maksiat terjadi dengan izinnya untuk terjadi. Bisa dipahami? Pindah kita pada poin yang ketiga yang tadi agak sedikit bingung memahaminya. Seandainya kita katakan izin Allah hanya pada ibadah, pada taat, maksiat tidak, maka kita telah tempelkan aib kepada Allah di mana Allah tidak bisa menguasai makhluknya. Berarti kita mencabut kekuasaan Allah terhadap sebahagian aktivitas bumi. Dan itu bukan aktivitas yang sedikit. Seperti yang kita katakan tadi, dalam setiap menit ribuan, jutaan maksiat terjadi. Semua itu tidak bisa dikuasai Allah. Kalau seandainya kita katakan izin terjadi hanya untuk apa? Taat, maksiat tidak. Berarti Allah tidak menguasai alam semesta. Sementara keyakinan kita penguasaan Allah terhadap dunia mutlak 100% tanpa ada yang keluar dari jalur kekuasaan Allah, dari wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kita katakan tadi di poin yang pertama, tidak ada yang bergerak sedikit pun kecuali Allah izinkan dia bergerak. Saking sempurnanya kekuasaannya subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita katakan hanya taat saja, sebagaimana pemahaman sebahagian kaum muslimin, hanya taat saja yang diizinkan Allah, sementara Allah tidak berkuasa atas perbuatan maksiat hambanya, berarti dia telah mencabut sebahagian kekuasaan Allah dari Allah. Dia mengatakan Allah tidak berkuasa terhadap makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, pemahaman ini batil, karena telah menempelkan celah dan cacat dan kekurangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah yang benar bahwa taat dan maksiat seluruhnya tidak akan mungkin terjadi kalau Allah penguasa tidak mengizinkannya untuk terjadi. Jadi terjadinya taat atas izin Allah, terjadinya maksiat atas izin Allah. Terjadinya taat atas keinginan Allah, terjadinya maksiat pun atas keinginan Allah. Namun inilah yang disebut oleh para ulama dengan keinginan kauniyah. Keinginan Allah untuk terjadinya sesuatu itu mencakup taat dan maksiat untuk menyempurnakan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Apakah kalau Allah sudah izinkan terjadi itu artinya dia ridho? Jawabannya tidak. Karena keinginannya yang dia ridhoi telah dia sebutkan di dalam syariatnya. Dan keinginannya untuk tidak dijalankan pun telah diterangkan di dalam syariatnya. Berarti kalau kita ingin mencari sebuah kejadian, apakah ini diridhoi Allah, tidak diridhoi Allah, jangan tanya kepada terjadi atau tidak terjadi, namun tanyakan kepada syariat. Cari di dalam jawabannya di dalam syariat. Jangan lihat unsur kejadian bahwa dia terjadi. dia diizinkan terjadi, namun yang diizinkan terjadi bisa taat, bisa maksiat. Kalau kita ingin melihat apakah yang terjadi ini ia ridhoi atau tidak dia ridhoi, jangan lihat dari titik dia terjadi, dia diinginkan Allah untuk terjadi, namun lihatlah kepada syariat. Apakah Allah ridho terhadap perbuatan itu? Apakah Allah tidak ridho terhadap perbuatan itu? Telah ia terangkan kepada kita di dalam syariat. Ketika seseorang sholat, kita lihat syariat, berarti perbuatan dia yang diizinkan Allah terjadi diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia korupsi, kita lihat kepada syariat, ternyata perbuatan dia itu tidak diizinkan Allah untuk terjadi, tidak diridhoi Allah untuk terjadi, bukan tidak diizinkan, tidak diridhoi Allah untuk terjadi, tidak diinginkan Allah, Allah tidak mau hambanya korupsi. Dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan iradah syar'iyah, keinginan dalam syariat. Jadi jangan lihat ridho dan benci Allah di dalam kejadian. Oh sudah terjadi berarti Allah suka, enggak. Tapi lihatlah ridho atau tidak ridhonya Allah kepada syariat. Soal kejadian, semuanya yang diizinkan Allah terjadi pasti terjadi. Semua yang tidak diinginkan Allah terjadi pasti tidak terjadi, baik itu taat ataupun maksiat. Dengan ini ulama mendidik kita untuk menyatakan kekuasaan Allah sempurna atas makhluk-makhluknya. Saking sempurnanya, tidak ada yang bergerak kalau dia tidak, Allah yang maha berkuasa, maha menguasai, tidak mengizinkannya untuk bergerak. Kita ingin mencapai itu saja, kesempurnaan Allah di dalam kekuasaan. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu tanpa ada yang keluar dari wilayah kekuasaannya, dari wilayah kerajaannya, dan semua itu di bawah aturan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Berarti dia sempurna menguasai makhluk-makhluknya. Dia sempurna mengatur seluruh di bawah kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha bisa atas segala sesuatu. Dia maha bisa atas segala sesuatu. Apapun yang ia inginkan, dia bisa melakukannya. Apapun yang ia inginkan, ia mampu untuk mewujudkan apa yang ia inginkan tersebut. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan untuk mewujudkan apa yang ia inginkan bukan pekerjaan berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita kepada ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ayat ini tegas-tegas mengatakan kepada kita bahwa kematian dan kehidupan makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Kematian itu makhluk, kehidupan itu juga makhluk. Sebagaimana manusia adalah makhluk, pepohonan adalah makhluk, binatang adalah makhluk. Karena kematian dan kehidupan sesuatu yang diciptakan Allah, alladzi khalaqa, yang menciptakan. Khalaqa samawati wal ar, menciptakan langit dan bumi. Langit adalah makhluk, bumi juga adalah makhluk. Khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti kematian juga makhluk, kemudian kehidupan juga makhluk. sesuatu yang pada asalnya tidak ada menjadi ada. Dan ketika dia ada, bisa saja Allah buat dia tidak ada. Dan itulah yang akan terjadi nanti kepada kematian. Allah ciptakan dia, berarti Allah alihkan dia dari awalnya, kematian itu tidak ada. Lalu kematian itu menjadi ada. Saatnya nanti ciptaan Allah yang bernama kematian ini Allah tiadakan. Sehingga tidak ada lagi kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka, Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor kabsyah kambing. Kibas. Jadi kematian adalah makhluk. Allah maha mampu untuk membentuknya seperti apa. Sekarang Allah bentuk seperti yang ada kita sekarang dan tidak bisa kita lihat. Allah tahu bagaimana bentuknya. Namun di akhirat nanti setelah seluruh penduduk surga masuk surga, seluruh penduduk neraka masuk neraka, bentuk kematian itu Allah rubah dari bentuk yang sekarang menjadi bentuk seekor kibas, kambing. Allah sembelih di antara surga dan neraka. Akhirnya kematian pun mati. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Karena kematian telah mati. Telah disembelih. Lalu Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, selama-lamanya abadi, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, selama-lamanya abadi dan tidak ada lagi kematian. Dan kita berharap dan sangat berharap dan terus berharap ketika kalimat itu diucapkan oleh Allah, kita sedang berada di surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau ketika itu seorang insan sedang berada di nerakanya, maka dia akan ada di neraka itu untuk selama-lamanya dan tidak akan keluar dari neraka itu. Jadi kematian adalah makhluk ciptaan Allah. Allah bisa saja menghilangkannya. Dan itu bukan pekerjaan yang sulit bagi Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Walaupun akan sulit bagi kita untuk melogika-logikakannya. Akan tetapi memang kejadian demi kejadian yang ada di tengah kita kadang sulit untuk kita logika-logikakan. Adanya ruh, kejadian yang real dalam kehidupan kita, sulit kita untuk melogikakannya. Dia datang dan pergi, tak terlihat. Demikian juga dengan api. Api itu adalah makhluk yang aneh. Datang dan pergi tanpa jejak. Di sini tidak ada api. Sekarang bisa saja ada api. Bisa saja dia pergi hilang dari tempat tersebut. Namun karena sudah lumrah manusia, sudah biasa manusia berinteraksi dengannya menjadi tidak aneh. Padahal sebenarnya api juga aneh. Kenapa kok bisa tiba-tiba ada? Kemudian bisa menghilang, bisa besar, bisa kecil. Baik. Kembali kita kepada ayat. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ia yang berkuasa mematikan apapun yang ingin ia matikan dan menghidupkan apapun yang ingin ia hidupkan. Apa tujuan diciptakan kematian dan kehidupan? Allah katakan liyabluwakum, untuk menguji kalian. untuk mentes kalian. Berarti kita dihidupkan untuk menjalani masa ujian. Kita diberikan kesempatan mendapatkan hidup untuk diuji. Diuji dengan apa? Di dalam Al-Quran Allah katakan, kadang diuji dengan sesuatu yang kita sukai, dan kadang diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan khair, kebaikan. Maksudnya adalah apa yang kita sukai. Wasyarr, kami uji kalian juga dengan sesuatu yang tidak kalian sukai, keburukan. Kita cari ayatnya di dalam Al-Quran, bahwa keburukan dan kebaikan yang datang kepada kita semuanya adalah fitnah, ujian. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan adalah apa yang kita sukai, dan keburukan apa yang tidak kita sukai. Ketika Allah menyebut, kami uji kalian dengan khair dan syar, apa yang kalian sukai dan apa yang tidak kalian sukai, berarti seluruh kehidupan kita adalah ujian. Karena sudah barang pasti seluruh kehidupan kita hanya terbagi dua. Ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Ya, datang silih berganti. Terkadang yang datang yang kita sukai, dan terkadang yang datang yang tidak kita sukai. Berarti kehidupan kita semuanya adalah waktu menjalani ujian. Hal yang wajib untuk kita tanamkan bahwa ujian itu tidak hanya datang dalam musibah, tidak hanya ada pada petaka. Dia juga ada di dalam nikmat dan apa saja yang kita suka. Ketika sedang diberikan nikmat, kita sedang diuji. Ketika sedang diberikan petaka, kita sedang diuji. Ketika anak kita wafat, kita sedang diuji. Sebagaimana ketika anak kita lahir, kita sedang diuji. Ketika kita sedang sakit, kita sedang diuji. Ketika kita sedang sehat-sehatnya, kita juga sedang diuji. Karena ujian itu meliputi segalanya. Secara syariat, bermula dari kita baligh sampai akhirnya kita tutup mata, ini adalah waktu ujian. Di dalam inilah terus berdatangan ujian-ujian kepada kita. bagaimana kita menjawabnya. Ujian datang silih berganti. Yang datang kebaikan, setelah itu datang hal yang tidak diinginkan, datang lagi kebaikan, kebaikan, hal yang tidak diinginkan, datang lagi hal yang kita inginkan, hal yang tidak kita inginkan. Pasti yang kita inginkan lebih banyak datang dibanding yang tidak kita inginkan. Begitu yang Allah takdirkan. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Nikmatnya lebih banyak daripada musibahnya. Bagaimana kita berhadapan dengan semua itu? Banyak orang merasa ujian hanya ketika kesusahan datang, musibah menimpa, petaka datang melanda. Sementara dia tidak merasa ketika kenikmatan datang, itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini akan hanyut di dalam berhadapan dengan ujian yang merupakan al-khair, kebaikan, dan dia tidak akan mampu untuk menjawab yang seharusnya dia jawab ketika materi ujiannya adalah al-khair. Orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sebagaimana musibah adalah ujian, nikmat juga adalah ujian. Ketahuilah banyak orang yang dalam ketika diuji dengan petaka tidak sabar. Jauh lebih banyak lagi orang yang ketika diuji dengan kenikmatan tidak syukur. Sehingga yang tidak lulus dalam ujian musibah jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak lulus dalam ujian nikmat. Lebih banyak yang gagal ujian dalam nikmat dibanding yang gagal ujian dalam musibah. Dengan menyadari bahwa nikmat adalah materi ujian juga, kita akan berhati-hati dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Gunakan untuk hal-hal yang akan membawa kita kepada perbendaharaan pahala akhirat. Dan biasanya orang-orang yang diuji dengan kenikmatan, dia bisa bersyukur. Dia juga orang-orang yang ketika diuji dengan musibah bisa bersabar. Dan orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah dengan nikmat, biasanya mereka juga orang-orang yang tidak bisa bersabar untuk Allah dalam hal-hal yang berbentuk musibah dan petaka. Kembali kita kepada ayat bahwa kehidupan kita ini sebenarnya adalah ujian. Karena memang dunia adalah darul bala, kampung ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Allah mengatakan siapa yang paling baik amalannya, bukan siapa yang paling banyak amalannya. Yang Allah katakan siapa yang paling baik, bukan siapa yang paling banyak. Kenapa? Karena belum tentu yang terbanyak adalah yang terbaik. Yang ini melakukan 1000, yang ini melakukan 33, belum tentu 1000 lebih baik daripada 33. Karena takaran baik dalam agama Islam bukanlah takaran banyak sebagaimana takaran-takaran manusia. Karena takaran yang baik menurut agama Islam adalah takarannya adalah yang paling sesuai dengan tuntunan. Itulah yang paling baik. Yang paling sesuai dengan tuntunan. Maka selaraskan hidup dengan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan. Maka kita akan menjadi insyaallah yang terbaik dalam amalan. Ada 2 juta manusia yang menyelaraskan hidupnya dengan tuntunan, sama-sama menyelaraskan hidupnya dengan tuntunan. Siapa yang terbaik dari seluruh yang menyelaraskan hidupnya, dari 2 juta manusia yang menyelaraskan hidupnya dengan tuntunan? Jawabannya yang terbanyak. Tuntunannya sudah sama ini. Siapa lagi yang terbaik? Yang terbanyak. Bisa dipahami? Baik. Ini puasanya sama-sama ikut tuntunan. Siapa yang terbaik di antara yang sama-sama ikut tuntunan? Yang paling banyak. Ini sama-sama mengikuti tuntunan yang benar dalam sholat. Siapa yang paling baik sholatnya? Yang paling banyak. Ini sama-sama mengikuti tuntunan dalam berinfak. Siapa yang paling baik? Yang paling banyak. Jadi paling banyaknya datang setelah tuntunan. Dan kalau mau mengikuti jalan menuju amalan yang terbaik, sempurnakan 2 syarat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, benar. Ikhlas apabila dikerjakan untuk Allah, benar apabila dikerjakan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang diterangkan oleh para ulama. Yang paling baik akhlasuh wa aswabuh. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Al-ikhlas makana lillah. Ikhlas adalah apa yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Wassawabu makana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar adalah yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan amalan tersebut ikhlas karena Allah dengan menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya seorang hamba akan sampai kepada amalan yang terbaik. Dan sebenarnya itulah yang diajarkan kepada kita melalui la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah menyuruh kita beribadah ikhlas kepada Allah. Muhammadur Rasulullah menyuruh kita beribadah, beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kenapa syahadatain adalah moto hidup seorang muslim dan muslimah? Karena makna ini. Kenapa syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah kalimat paling mulia di permukaan bumi? Karena alasan ini. Orang-orang yang menyempurnakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dialah orang-orang yang lulus ujian. Dia diuji oleh Allah dan dia lulus. karena dia mengaplikasikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam amalan-amalannya. Baik amalannya ketika nikmat atau amalannya ketika musibah. Oleh karena itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah gerbang utama masuk ke dalam agama Islam dan pondasi yang terkokoh untuk mempertahankan Islam. Yang satu menyuruh kita untuk beribadah hanya mengharapkan ridho Allah, yang satunya menyuruh kita beribadah sesuai dengan tuntunan dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama kita hanya itu. Agama yang kita dakwahkan hanya dua poin ini. Tidak banyak-banyak. Walau dia memiliki cabang yang banyak. Dia menjadi panjang lebar pembicaraannya karena panjang lebar kesalahan manusia dalam mengamalkannya. Padahal agama cuma dua. Ikhlaskan kepada Allah, ikuti Rasulullah. Sudah, cukup. Habis. Kalau ada kesalahan manusia dalam beragama di permukaan bumi, pasti salah dalam salah satu atau keduanya. Enggak ada kesalahan yang lain selain itu. Mungkin salahnya di dalam tidak mengikuti Rasulullah, walau dia sudah ikhlas. Berarti la ilaha illallahnya tidak terganggu. Yang terganggu adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullahnya. Atau dia sudah benar dalam mengikuti sunnah Rasulullah, namun dia tidak benar dalam la ilaha illallah. Atau kedua-duanya. Sudahlah, tidak sebenar la ilaha illallah, dia tidak ikhlas, amalannya pun tidak sunnah, dan itu yang paling buruk. Sudahlah, tidak sunnah, tidak ikhlas lagi. Maka pelanggaran dalam beragama hanya melanggar dua pondasi agama Islam ini. Kalau tidak cacatnya dalam aplikasi la ilaha illallah, berarti cacatnya adalah dalam aplikasi Muhammadun Rasulullah. Hanya itu saja, enggak ada yang lain. Maka hidup kita dalam beragama dan agama yang kita dakwahkan, kalau kita simpulkan dalam bahasa yang ringkas, kami hanya mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah, kami mengajak orang untuk hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sudah. Fahamlah kita kenapa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimat yang paling mulia. Kalimat yang paling kokoh. Karena memang di sanalah seluruh intisari agama Islam. Karena intisari agama Islam hanya dua. Ikhlaskan kepada Allah, ikuti Rasulullah. Oleh karena itu yang harus kita lakukan ingin berlomba. Pertama, berlomba benar. Kedua, baru berlomba banyak. Perhatikan dulu perlombaan benarnya. Baru kemudian perhatian kepada banyaknya. Karena yang benar banyak tentu lebih baik daripada yang benar namun sedikit. Namun yang benar sedikit itu lebih baik daripada banyak tidak benar. Ya atau tidak? Benar namun sedikit itu lebih baik daripada banyak namun tidak benar. Ini yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW yang tentu mereka pelajari dari Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit namun berada di atas sunnah itu lebih baik daripada rajin banyak namun tidak berada di atas sunnah namun berada di atas bid'ah. Kenapa kita katakan demikian? Karena yang sedikit namun benar itu lebih baik dari banyak namun salah. Oleh karena itu agama kita tidak menilai banyaknya. Banyaknya itu setelah benarnya dinilai. Kalau ada orang yang mengumpulkan banyak saja tidak melalui benar, berbahaya. Saya sering membuat permisalan yang ringan, yang dengan permisalan ini silakan kiaskan seluruh amal saleh. Ada orang yang berzikir setelah sholat fardu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walhamdulillah wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 1 kali. Apakah mereka lebih baik? 33, 33, 33, 1. Dibanding subhanallah 333, alhamdulillah 333, Allahu Akbar 333, dan la ilaha illallah 1. Ini lebih banyak, ini sedikit. Mana yang lebih baik? Yang 33 lebih baik daripada 333. Apa yang menyebabkan ini lebih baik daripada itu? Padahal amalan itu lebih berat, amalan itu lebih banyak, amalan itu lebih membutuhkan waktu, amalan itu butuh membutuhkan kerajinan, rajin. Tapi dia tidak lebih baik, karena yang 33 sesuai dengan tuntunan. Sementara yang 333 walau lebih banyak tidak sesuai dengan tuntunan. Ini apabila dilihat dari sisi tuntunannya. Dan ini yang dibahas oleh Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan sedikit namun berada di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak namun tidak berada di atas sunnah. Maka kita berlomba untuk membenarkan amalan kita. Setelah berlomba membenarkan amalan kita baru berlomba membuatnya banyak. Wallahu a'lam. Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang maha perkasa, berkuasa, agung. Maksiat hambanya tidak akan membuat dia hilang kekuasaan. Tidak patuh hambanya tidak membuat dia kurang kewibawaan. Tidak, sama sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa subhanahu wa ta'ala, dan dia maha pengampun. Kesalahan-kesalahan hambanya di permukaan bumi, walaupun dia adalah raja yang berkuasa atas segala sesuatu, dan dia bisa saja mengazab hambanya dengan dosa-dosa tersebut, dan dia tidak zalim dalam mengazab hambanya atas dosa-dosa yang mereka lakukan, namun dia adalah zat yang maha pengampun, maha kuasa, maha bisa, tidak akan tertolak apa yang ia inginkan, namun ia maha pengampun, banyak mengampuni dosa dan kesalahan kita subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Alladhi khalaqa, yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Tibaqa, yang satu di atas yang satunya, itu makna tabaq. Satu datang setelah yang satunya, jadi 7 lapis. Berarti langit yang pertama di atasnya ada langit yang kedua, di atasnya ada langit yang ketiga, berlapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara, ma manafiyah, tidaklah engkau melihat Tara, engkau melihat. Fi khalqir rahman, dalam ciptaan Allah yang maha pengasih. Min tafawut, dari kesenjangan. Ada yang senjang, ada yang tidak pas. Ada yang tidak selaras. Farji'il basar, maka ulangi lagi penglihatan. Hal tara min futur, hal tara, apakah engkau melihat. Min, dari futur yang tadi, ketidakseimbangan, cacat, kelemahan, kekurangan, sebagai yang ditafsirkan oleh para ulama. Futur maknanya, kata mereka, wahi, kelemahan. Ada yang mengatakan futur maknanya khalal, cacat. Ada yang mengatakan maknanya futur adalah syukuk. Adakah hal-hal yang kurang? Dibuatkan langit namun ada yang tidak sempurna, ada yang berlubang dan semacamnya. Ini makna daripada makna futur. Dia senada dengan makna tafawut. Tidak seimbang. Salah. Tidak pas. Thumma arji'il basara karrataini. Kemudian arji', ulangi. Al-basar, pandangan. Karrataini, kedua kalinya. Yang qalib ilaika, akan berbalik kepadamu al-basaru, pandangan itu. Khasi'a, dalam keadaan merugi, tidak mendapatkan hasil. Wahuwa hasir, dan dia hasir, terhina. Imam Qatadah mengatakan hasir tidak mampu melihat adanya kekurangan itu dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dua ayat ini Allah bercerita akan kesempurnaan penciptaannya dan menantang kita untuk melihat langit, bumi, dan apa yang telah Allah buat di langit dan di bumi dari ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita untuk mencari kesenjangan penciptaan, ketidaksempurnaan penciptaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mengulang-ulang pandangan tersebut. Dan Allah pastikan yang qalib ilaikal basaru khasi'a, akan kembali kepadamu pandangan itu dalam keadaan hina, dalam keadaan rugi, tidak menemukan hasil. Wahuwa hasir, dan dia dalam keadaan letih, terhinakan, tidak menemukan hasil yang dia dapatkan dari melihat celah-celah cacat daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menerangkan kesempurnaan kekuasaan dalam bentuk penciptaan, bahwa apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Dan kesempurnaan makhluk itu menerangkan kepada kita akan kesempurnaan Khaliq. karena tidak akan mungkin bisa memberikan kesempurnaan kecuali yang maha sempurna. Wa faqidu syai'i la yu'ti, dan yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu itu. Berulang-ulang di dalam pengajian ini kita berbicara tentang makhluk Allah, ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu seimbang. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki cacat, yang merusaknya adalah kita. Namun ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang berjalan dengan keseimbangan. Begitulah Allah menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Tidak ada yang kurang dari ciptaan tersebut. Tidak ada yang tidak selaras dari ciptaan tersebut. Dan rusaknya yang ada di dalam bukan perbuatan Allah, namun disebab adalah perbuatan manusia. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Namun Allah menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaan. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini bermanfaat dan menambahkan ilmu untuk kita, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Dipersilahkan dengan pertanyaannya, semoga kita bisa dan memiliki ilmu untuk menjawabnya.